الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Maaf pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan pembahasan kita. Kata Syekh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala, "Wa qad qaddamna anna mahabbata Allah taala hiya mahabbatuhu wa mahabbatu ma ahab." Kama fi sahihain عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أخرجه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. Beliau akhbar, kata beliau rahimahullah ta'ala, وقد قدمنا, kami telah sebutkan terdahulu, bahwa mahabbat Allah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mencintai dia dan mencintai apa yang dia cintai. Ini pembahasan yang lalu. Baik. Akhir pembahasan kita, perbedaan antara khullah dan mahabbah, dan bahwa khullah adalah mahabbah yang lebih dalam dari sekedar mahabbah. Baik, ini terbahas sehubungan dengan penjelasan akan atau tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik, selanjutnya beliau kembali kepada asal pembahasan, yaitu mahabbah, yang mana mahabbah adalah satu perkara yang sangat penting dalam tegaknya ubudiyah, penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kata beliau, bagaimana terdapat dalam as-sahihain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, menjelaskan akan hal ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِي, ada tiga. Siapa yang tiga itu ada padanya, وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ, dia akan wajada, menjumpai halawatal iman, manisnya iman. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mereka atau siapa yang Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya. Kedua, man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Siapa yang mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, man kana yakrahu an yarji'a fil kufr ba'da id akhrajahu Allahu min kama yakrahu an yulqa fil nar. Ada lafaz-lafaz lain dalam hadis ini. Baik, kita baca sesuai dengan lafaz yang beliau sebutkan. Siapa yang membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah keluarkan darinya, selamatkan darinya, sebagaimana bencinya dia, yulqa fil nar, dilempar, dimasukkan ke dalam api. Siapa yang mampu membenci kekafiran sebagaimana bencinya, dia dimasukkan ke dalam api, maka berarti dia telah memiliki satu dari tiga sifat itu. Hanya nanti ketiga sifat ini dimiliki, barulah seseorang akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Jangan terburu-buru menganggap diri kita telah merasakannya. Kata Syekh, akhbara an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi telah mengkhabarkan, anna man kana fihi hadhihi thalath, siapapun yang tiga ini ada padanya, wajada halawatal iman, dia akan wajada, menjumpai halawatal iman. Sebelumnya, ingat pembahasan yang lalu sehubungan dengan hadis ini. Syekh menyebutkan lafaz lain, dzaqa, dzaqa ta'amal iman. Dia akan dzaqa, merasakan manisnya apa makanan iman itu. Dari sinilah muncul istilah wajad dan dzauq. Wajad dan dzauq, menjumpai dan merasakan. Jenjang menjumpai dan merasakan. Ya, sebahagian orang dalam menyebutkan jenjang iman al-wajib ataupun ad-dzauq, mereka keluar dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka anggap yang dijumpai itu dikembalikan kepada perasaan semata. Harusnya nanti seseorang akan menjumpai kalau terpenuhi tiga syarat ini. Kalau ada yang menganggap dirinya menjumpai sementara tidak ada tiga ini, maka yang dia jumpai itu adalah tipuan-tipuan. Maaf, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata beliau, لأن وجود الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له. من أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له المراد فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل وقيبا إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. من قال إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقول من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا. فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له أخيب ذلك اللذة فاللذة تتبع النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه التذ به فاللذة هي تتبع النظر ليست نفس النظر وليس هي رؤية الشيء بل تحصل أخيب رؤيته وقال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين هكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه وليس نفس الشعور والفرح ولا الحزن حلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور تكميل هذه المحبة وتفريعها تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها طيب الشيخ من جلسك النبي جاو karena adanya halawa adanya kelezatan kenikmatan itu terhadap sesuatu itu mengikuti kecintaan terhadap sesuatu. Sini asal pembahasan kita. Sebab tiga syarat ini semuanya bersumber dari cinta. Cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada yang Allah cintai, yang mengharuskan benci kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Nabi mengatakan, siapa yang memiliki tiga ini, dia akan menjumpai halawatul iman, manisnya iman. Menjelaskan bahwa keberadaan manisnya itu, kelezatan manisnya terhadap sesuatu, itu mengikuti cinta terhadap sesuatu. Jadi ada dua, ada cinta dan ada kelezatannya, ada cinta dan ada halawahnya. Faman ahabba syai'a, ada cinta dan ada manisnya cinta. Saya jelaskan, siapa yang mencintai sesuatu atau berhasrat terhadap sesuatu, jika dia dapatkan apa yang dia cintai atau yang dihasratkan itu, maka dia akan menjumpai halawah. Iya, dia akan jumpai manis, kelezatan, kebahagiaan dari sesuatu yang dia cintai itu. Bisa dipahami sampai sini? Iya. Bisa? Baik. Lihat lebih jauh. Wa man qala innal lidzah idrakul mulaim. Dan siapa yang mengatakan bahwa kelezatan itu kelezatan itu adalah idrakul mulaim. Kelezatan itu adalah pada saat menjumpai apa yang dicintai, mewujudkan apa yang dicintai, mengetahui apa yang dicintai, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka-mereka yang berpendapat dengannya dari kalangan ahli filsafat. Dari kalangan ahli filsafat, wal atibba dan para dokter, tabib-tabib zaman Syekh, enggak tahu sekarang. Faqad ghalita fi dhalika ghalatan bayyina. Maka dia telah keliru dalam perkara ini dengan kekeliruan yang sangat jelas. Dengan kekeliruan yang sangat jelas. Sekarang ada tiga. Yang pertama kita kenal dua. Yang pertama apa? Yang dua itu? ada halawah atau kelezatan. Iya, dan ada cinta terhadap sesuatu. Kapan muncul halawah? Setelah cinta. Dia dapatkan yang dicintai. Iya. Maka di sanalah setelah itu apa? Dia akan rasakan lidah, kelezatan, halawah, manis. Syekh menjelaskan, ahli filsafat, iya, atibba, tabib, iya, dokter-dokter berpendapat, justru kelezatan itu adalah proses cinta itu sendiri. Iya, kata beliau, salah dengan kesalahan yang sangat jelas. Iya. Apa proses cinta? Iya, idrak. Ini istilahnya, idrak. Berarti sekarang ada tiga istilah. Iya, tiga istilah. Pertama, lidah atau halawah. Yang kedua, mahabbah itu sendiri. Yang ketiga, idrak. Jelas? Iya. Tolong hadiahnya. Jangan ngantuk, saya juga ngantuk nantinya. Kata beliau ini keliru, karena fa innal idrak, karena idrak itu yatawassatu bainal mahabbati wal ladzah. Idrak itu letaknya justru berada di pertengahan antara cinta dan kelezatan itu. Itu idrak. Iya, idrak proses cinta. Kita istilahkan begitu, kayaknya begitu lafadznya. Iya. Idrak artinya dia jumpai sudah. Cinta itu. Yang dia cari itu dia jumpai. Kelezatannya muncul setelah itu. Iya. Kelezatan muncul setelah itu. Beliau kasih contoh. Manusia misalnya. Yashtahid ta'am. Suka. Sama makanan. Iya. Ada yang suka coto. Ada yang suka bakso, ada yang suka es teler, iya, tomro, iya, itu artinya yashtahi, iya, yashtahi ini apa ini? Berhasrat, cinta, ya anggaplah, sama sejenjang, yashtahi atau cinta, situ, jenjang pertama. Baik, jika manusia makan, dia suka coba, dia suka makanan itu. Dia upayakan dapat. Sekarang dia makan. Iya. Kapan dia rasakan kelezatan? Kelezatannya setelah makan itu. Setelah proses itu, iya, disitulah dia rasakan lezat, nikmatnya, enaknya. Jadi al-lidzah, kelezatan itu, contoh lain dalam hal memandang. Lidah, kata beliau, kelezatan itu mengikuti pandangan terhadap sesuatu. Dengan memandang, orang juga bisa merasakan kelezatan, ya? Iya. Jika dia memandang sesuatu, sesuatu yang dia sukai, dia cintai, iya. Ada dulu cinta, kemudian dia pandang, iya. Maka setelah dia pandang, baru terjadi apa? Kelezatan setelah itu. Jadi lidah mengikuti pandangan, bukan pandangan itu sendiri. Paham? Lidah itu mengikuti pandangan, bukan pandangan itu sendiri. Pandangan-pandangan, lidah itu mengikuti pandangan. Ahli filsafat menganggap bahwa, sesuai dengan ini, pandangan itulah kelezatan itu. Salah. Jadi memandang itu bukan kelezatan. Bahkan kelezatan itu nanti terjadi uqaibah. Kata Syekh, uqaibah. Artinya uqaibah apa? Terjadi setelahnya secara langsung. Iya. Uqaib tasghir ini. Jadi betul-betul cepat setelahnya. Terjadilah kelezatan. Jelas itu? Antum makan. Makan itu bukan kelezatan. Pada saat setelah makan, antum kunyah, Makan itu apa? Proses makan itu apa? Proses makan itu cari makanan, siapkan, cuci tangan, ambil, masukkan ke mulut, kunyah. Iya, ini proses makan. Dalam proses makan, setelah itu apa? Lahir kelezatan. Iya, kelezatan itu bukan makan. Iya, makan bukan kelezatan. Kelezatan itu muncul persis setelah. Iya, langsung beriringan dengan makanan. Jelas? Nah, demikian cinta. Ya, ada cinta, ada idrak terhadap cinta, dan ada kelezatan dari cinta itu. Nabi SAW telah menjelaskannya. Iya, ada tiga. Siapa yang punya tiga ini, dia akan jumpai. Berarti Nabi katakan apa? Nanti dia miliki tiga ini, baru dia jumpai halawatul iman. Ternyata tiga itu apa? Cinta. Kalau begitu cinta itu mewujudkan cinta itu, iya, bukanlah kelezatan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-ayun. Di dalam surga terdapat segala perkara yang setiap jiwa pasti akan berhasrat terhadapnya. Wa taladdul a'yun, dan terdapat segala perkara yang setiap mata akan merasakan lezat dengan memandangnya. Ini surga. Syekh datangkan hal ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa hasrat, iya, dan kelezatan itu kadang melalui jiwa, iya, pandangan. Wahagadah, kata beliau, demikian. Jami'u ma yahsulu linnafs. Demikianlah. Semua yang terjadi, yang dirasakan oleh jiwa. Berupa apa? Minal ladzat. Berupa kelezatan demi kelezatan. Kelezatan jiwa ya. Bukan kelezatan perut. Perhatikan. Kelezatan jiwa. Iya. Dan wal alam, kepedihan jiwa. Seperti ini keadaannya. Beli celuri contoh, min farah, bahagia, wahazn, iya, huzn, apa, sedih, gelisah, khawatir. Dan yang semisal ini semuanya terjadi ketika disyurur bil mahbub. Ketika dia sudah mulai merasakan apa yang dia cintai. Terjadi proses. Iya. Yeah. Ketika dia rasakan atau dia rasakan apa yang dia benci. Iya. Yeah. Terjadi proses. Maka di sanalah dia akan rasakan bahagia. Dia rasakan sedih. Jadi, nafsus syu'ur. Iya. Yeah. Proses merasakan cinta. Merasakan apa yang dibenci. Bukanlah kebahagiaan itu dan bukanlah sedih itu. Setelah ini beliau jelaskan. Sekarang beliau hubungkan dengan pembahasan yang terdapat dalam hadis itu. Kata beliau, jadi manisnya iman yang di dalamnya terkandung lezatnya iman. Perhatikan, kalau dikatakan halawatul iman berarti lezat. Awah di dalamnya terkandung kelezatan. Demikian pula wal farah, kebahagiaan, ketenteraman, itu semuanya halawah, manisnya iman. Apa yang dijumpai oleh orang yang beriman, yang betul-betul menjumpai halawatul iman, ini adalah perkara yang mengikuti kamaru mahabbatil abdilillah. Perkara yang mengikuti kesempurnaan cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, sempurnanya cinta ini tidak akan pernah terwujud kecuali hanya dengan tiga. Tapi di atas yang sempurna ada lagi yang sempurna. Karena itu, tiga ini tidak membatasi bahwa tidak ada lagi di atasnya. tiga ini tidak membatasi bahwa tidak lagi di atasnya. Tapi hanya tiga ini poin pentingnya. Yang pertama, saya bahasakan dengan bahasa takmili hadhil mahabbah. Beliau yang pertama menyempurnakan cinta ini. Kedua, tafri'iha, menjadikannya bercabang. Jadi mewujudkan cabangnya. Jadi asal cinta, pondasi cinta sempurna, kemudian bercabang. Selanjutnya apa? Daf'i diddiha, menolak lawannya. Ini tiga yang diupayakan. Dengan ini sempurna cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah ubudiyah yang penuh dengan kenikmatan, penghambaan yang penuh dengan kelezatan. Baik. Beliau jelaskan fatakmiluha. Jadi takmiluha, penyempurnaannya adalah ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Fa inna mahabbata Allahi wa rasulihi la yuktafa fiha bi asril hub. La budda an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma kama taqaddam. Yang pertama sudah berat, luar biasa. Beliau, jadi penyempurnaan cinta hamba kepada Allah adalah Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya. Yang paling dia cintai dari selain keduanya. Berarti mungkin dia cintai selain keduanya, tapi Allah yang paling dia cintai, Rasulnya yang paling dia cintai. Jadi penyempurnaannya. Tasyih, lihat lebih dalam, ini kalimat sangat penting. Fa inna mahabbatallahi wa rasulihi la yuktafa fiha aslil hub, bal la budda an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Sebagaimana yang telah lewat, kata beliau rahimahullahu taala, karena sungguh cinta Allah dan cinta kepada Rasulnya tidaklah cukup dalamnya pada asal cinta. Kan tidak boleh tidak, harus Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Jelas ini? Jadi untuk mengukur, orang mau mendapatkan hal yang pertama ini, tidak cukup hanya sekedar mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak cukup. Tapi tidak boleh tidak, harus Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya. Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Yang paling dia cintai. Ini yang pertama. Ini saja sudah berat. Yang kedua, kelanjutannya yang pertama. Yang ketiga, keharusannya dan tidak boleh tidak. Kalau sekedar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya, belum tentu bisa merasakan halawatul iman. Tapi nanti bisa dia peroleh syarat yang pertama, baru syarat yang pertama ya. Ketika Allah yang paling dia cintai, yang melahirkan bahwa Rasulullah yang paling dia cintai. Sebab Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Kecintaan yang benar kepada Allah pasti melahirkan cinta kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Hanya cinta kepada Rasulullah dimasukkan dalam syarat yang pertama. Selain Nabi, nanti dalam syarat yang kedua. Itu cabangnya. Di sinilah jamaah, syahadat itu harus menyatu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini perlu proses, ikhwah. Yang ini satu ini berat. Radhiyallahu anhu pernah mendatangi Nabi SAW. Sudah lewat? Ya Rasulullah, tanya. Betul-betul engkau yang paling saya cintai. Iya, dari semuanya. Kecuali diri saya. Sampai ke jenjang itu. Karena sudah berapa lama ini sama Nabi SAW. Ini menjelaskan kepada kita bahwa pembahasan tiga syarat dalam hadis ini bukan pembahasan ada tidaknya iman, tapi pembahasan kesempurnaan iman. Jelas ini? Kita pahami. Saya belum bisa di situ. Kalau begitu saya kafir. Bukan. Kamu belum bisa di situ, berarti apa? Kamu selamanya belum bisa mendapatkan halawat al-iman. Mendapatkan halawat al-iman belum tentu kah kafir. Jelas ini? Iya. Yeah. Ini wallahu alam. Perlu dicermati. Baik. Maka kata Nabi SAW, belum ya Umar. Sampai saya yang paling kamu cintai dari semuanya termasuk dirimu. Umar sangat cepat. Dalam menerima ilmu, dalam mewujudkannya. Ketika itu juga, beliau radhiyallahu anhu mampu mewujudkan perkara yang sangat luar biasa ini. Perkara yang sangat luar biasa ini. Tanya Rasulullah, engkau yang paling saya cintai dari semuanya termasuk diri saya. Kata Nabi SAW, al-ana ya Umar. Baru sekarang wahai Umar. Ini proses jenjang apa? Wajid. Di sinilah jenjang wajid. Jenjang merasakan. Merasakan apa? Manisnya iman. Bukan jenjang merasakan, mewujudkan cinta. Sebab manis itu di akhir. Dan itu jangan pernah menganggap ketika saya tidak rasakan, berarti saya tidak cinta kepada Allah. Berarti tidak ada cinta saya kepada Allah. Belum tentu. Bedakan manis dengan idrak itu sendiri. Dengan cinta itu sendiri. Jelas ya? Ada orang makan-makan. Jelas dia makan. Tapi dia tidak rasakan manisnya. Sebab apa? Lagi sariawan kah? Atau lagi sakit kah? Atau lagi apakah? Iya. Hambar alat perasanya dan semacam itu. Yang kedua, wa tafri'uha. Dan tafri'. Tapi sebelumnya ikhwah perlu dicermati. Hal yang pertama ini asalnya adalah cinta kepada Allah. Paham ya? Asalnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah itu ibadah. Tidak boleh diserahkan kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cinta ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada siapapun juga termasuk kepada Rasulullah. Cinta kepada Nabi, cinta karena Allah. Paham? Cinta karena Allah. Dan siapa yang mampu mencintai Nabi karena Allah sampai ke dalam jenjang Nabi yang paling dicintai dari semuanya termasuk dirinya, barulah dia miliki syarat yang pertama. Jelas? Syarat yang pertama. Jadi asalnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses mewujudkan cinta kepada Allah harus murni. Itu kesyirikan sudah dari dulu syirik sudah hilang di situ. Sudah dari dulu syirik sudah hilang. Ingat. Kalau sekedar cinta, orang musyrik juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyrik juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang betul-betul murni cintanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Tertanam Islam, selamat dari kesyirikan. Paham? Sementara orang musyrik itu juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala apa? disamakan, disekutukan cinta ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah, ini orang musyrik. Dia mengambil, yattakhidhu, mengambil min dunillah selain Allah, andada, berhala-berhala, tandingan-tandingan. Bagaimana caranya diambil? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintainya sama dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, berarti orang musyrik cinta kepada Allah? Cinta? Hah? Cinta? Cinta. Ada usaha ke sana? Ada usaha dan hebat usahanya. Lihat dalam surah Az-Zumar, "Iyah ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah, menyerahkan ibadah kepada mereka, perantara-perantara yang mereka angkat itu. Iya. Kecuali apa? Liqarribuna ila Allahi zulfa, supaya melalui mereka, mereka mendekatkan kami kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Kenapa mereka ingin dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya? Dengan proses salah yang mereka lakukan. Proses cinta yang salah mereka lakukan, yang merupakan kesyirikan. Iya. Kenapa? Liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka ingin dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kenapa ingin dekat? Karena cinta. Kedekatan terhadap sesuatu itu cinta. Iya. Ada cinta. Dia suka, dia cintai. Dia ingin dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kita jamaah, proses ini saja. Iya. Kita harus lewati dulu proses itu. Sebelum membahas, iya, tiga alamat ini. Yang kita cermati lebih jauh, iya, yang kita cermati lebih jauh adalah, apakah cinta ibadah kepada Allah betul hanya kepada Allah, tidak lagi kepada selain Allah. Iya, baru dari sana kita berbicara bagaimana menyempurnakan cinta kepada Allah dengan cara apa? Mencintai yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Iya, yang pertama adalah Rasulullah SAW. Kalau kita mampu mencintai Rasulullah SAW, iya. Kalau kita mampu mencintai Rasulullah, mengalahkan cinta terhadap siapapun juga, termasuk diri kita, baru dari sana kita memperoleh syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Ya, nanti bergandengan dengan tafri', iya. Apa itu tafri'nya? Uraian syarat ini, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang siapapun, la yuhibbuhu, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih berat. Tapi kalau dasarnya kuat, mudah. Iya, sudah ada jalan ke sana. Ada jalan ke sana. Ini berat sekali. Kecintaan yang banyak ada adalah kecintaan bukan karena Allah. Kecintaan yang banyak terjadi, kecintaan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa si anu dekat kepada si anu? Kepada si anu terdekat kepada si anu? Iya, sampai dikatakan oleh penyanyi-penyanyi, cinta tulus murni kepada, itu cinta-cinta hewan semua. Katanya murni betul cintanya, apa semua? Cinta-cinta rendahan. Iya. Cinta-cinta rendahan itu. Sebab targetnya hanyalah kelezatan. Iya. Kelezatan yang duniawi ya semuanya. Kelezatan seperti itu dirasakan juga binatang. Iya. Binatang itu rasakan. Iya. Lihat ayam bangkok. Iya. Jangan segom. Yang sudah berkuasa di rumah itu banyak betinanya. Kapan ada pejantan lain lewat? Sampai di situ itu tentunya. Kekuatan cintanya sampai di situ. Siap bertarung. Dia rasakan. Sebelumnya tidak. Tapi nanti setelah, terjadi beda betul. Kalau dia sudah kawini betina itu, beda betul. Ada proses dari pernikahan itu, ada perubahan sikap. yang hanya ya pelihara saja, perhatikan juga. Dan pintar juga ngodok-ngodok. Iya. Pintar juga payam. Iya. Dia panggil. Iya, padahal tidak ada makanan di situ. Guys-guys, iya. Supaya sebetulnya mendekat. Iya. Kemudian diangkat-angkat sedikit sayapnya supaya terangsang si betina. Iya. Terus-terus seperti itu. Ada usah, ada juga ucapan-ucapannya kita enggak pahami. Iya. Iya, ada ucapan, ada gerakan, ada pendekatan. Dan kalau kita lihat hebatnya para penyanyi itu mengarang itu, woi luar biasa cintanya. Wah, hebat deh. Eh, binatang juga bisa. Tapi yang dia tidak bisa binatang, cinta karena Allah. Manusia tidak bisa seperti itu, ya sama dengan binatang. Iya? Allah sendiri sudah beri predikat, ada manusia yang disamakan dengan binatang. Ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka itu sama dengan hewan ternak. Bukan sembarang hewan, bukan hewan liar, tapi hewan ternak. Hewan ternak hewan yang paling mudah diatur, dicambuk, di apa semuanya. Punya kerbau besarnya itu tanduknya kerbau, dicambuk sama anak kecil enggak melawan-lawan, dihinakan betul. Tapi coba tangkap kerbau liar di hutan. Begitu kamu dilihat, kamu dikejar. Tapi ini Allah katakan, kal an'am seperti hewan ternak. Rendahnya itu. Bahkan balhum adol, bahkan mereka lebih sesat, lebih rendah lagi. Sebab apa? Potensi hewan ternak tidak sama dengan potensi mereka. Mereka diberi potensi fitrah. Mereka diberi potensi untuk bisa menerima agama, mewujudkannya. Ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu lillah illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga apa? Daf'u diddiha, menolak lawannya. Ini lebih berat lagi. Ini berat lagi. Ayyakraha, menolak lawannya. Itu apa? Benci terhadap lawan iman. Dengan a'azama min karahatihi, lebih besar dari bencinya ilqa finnar. Lebih besar dari bencinya terhadap apa? Dijatuhkan ke dalam api. Coba perhatikan ini. Sama-sama benci, ada dua benci di sini. Benci terhadap kekafiran dan benci terhadap dimasukkan ke dalam api. Iya. Sekarang saya tanya, yang benci, suka tidak kalau diangkat, diikat, baru dimasuk, dilempar ke dalam api? Mungkin karena hebatnya berontak itu, dia lepas ikatannya sebelum sampai. Benci. Sekarang ada hanya satu. Yang pertama, benci terhadap kekafiran. Nanti bisa mendapatkan syarat ini kalau bencinya terhadap kekafiran di atas. Paham? Kapan di atas, maka selamat. Didapatkan itu. Pas tidak rasakan manisnya iman. Tapi ini bukan jenjang terendah. Ada lebih hebat lagi bencinya. Paham ya? Ada lebih hebat lagi bencinya. Di sini, ada lebih hebat lagi bencinya daripada kekafiran. Terus saya katakan tadi, ini tidak membatasi sifat ini. Tapi di atasnya ada lagi. Kelezatan-kelezatan inilah yang sangat luar biasa. Siapa yang merasakan kelezatan ini, maka dipastikan dia tidak akan pernah melepaskannya lagi. Pasti sudah itu. Dia tidak akan pernah melepaskannya lagi. Sebab kelezatan ini menghilangkan segala kelezatan dunia. Dia rasakan itu, maka apa? Inilah yang paling pantas masuk dalam sabda Nabi SAW dalam banyak ayat. Siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Hidayah yang dengannya dia rasakan kelezatan ini. Jenjang apa? Wajid. Jenjang wajid. Manisnya iman. Berarti kalau kita lihat jenjangnya apa? Jenjang kesempurnaan yang sangat luar biasa. Sementara sebagian orang membahasakannya, jenjang ini apa? Jenjang menjumpai hal-hal aneh. Menjumpai apa? Hal-hal aneh. Nah, ini jenjang hebat sudah, kalau sudah bisa sini. Katanya jenjang wujud sini. Menjumpai hal aneh. Kalau dia sudah bisa menjumpai pada saat sholat cahaya di hadapannya, akhirnya ibadahnya sepenuhnya kepada cahaya itu. Jadilah hamba-hamba iblis, jin-jin, ditipu. Ada yang mengembalikan kepada perasaannya. Ada yang mengembalikan kepada apa? Perasaannya. Jenjang ini luar biasa, jenjang ini. Kita pikirkan sekarang, setelah memahami ini, aslul mahabbah, asal cinta dulu yang harus kita upayakan. Asalnya cinta itu. Itu apa? Murninya cinta hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Disitulah ada Islam. Di situ baru ada Islam. Tapi sempurna tidaknya belum. Paham ini? Sempurna tidaknya belum. Itu asal Islam. Kapan ada cinta kepada Allah yang murni, cinta ibadah ya. Murni kepada Allah, tidak lagi kepada selain Allah. Maka apa? Ini muslim. Kita hanya berandal, mengandalkan sekedar ada cinta kepada Allah. Ingat, banyak orang musyrik cinta juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang musyrik cinta juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ilmu. Jadi ilmu ini, ilmu yang sangat besar manfaatnya kalau kita kembalikan dulu kepada diri masing-masing. Yang berceramah, yang mendengarkan ceramah, kembalikan kepada diri masing-masing. Itu metode ilmu. Metode ilmu adalah bagaimana langsung menerapkan ilmu pada diri. Itu metode ilmu yang paling gitu, yang tiada tandingannya. Siapa yang dengan ilmunya, langsung orang yang dia lihat, ayat selamanya tidak akan pernah berhasil dalam menuntut ilmu. Selamanya dia tidak akan pernah berhasil dalam menuntut ilmu. Apalagi mau berhasil dalam dakwah, perasaan saja yang main. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini tiga. Kita akan bahas lebih jauh lagi insyaAllah pada pertemuan selanjutnya. Sekian semua.